Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala al-Imam al-Barbahari wa rahimahullahu ta'ala. Wa'lam rahimakallah أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam rahimakallah. Dan ilmuilah, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Annal kalama fi Rabbi ta'ala muhdath. Bahwasanya berbicara tentang Rabb, tentang Allah Azza wa Jal adalah perkara muhdath, perkara baru. Perkara yang enggak dikenal di kalangan salafun salih. Wahuwa bid'atun wa dalalah. Itu adalah perkara bid'ah dan perkara kesesatan. Wala yutakallamu fir rabbi, dan tidak boleh berbicara tentang Rabb, tentang Allah, illa bima wasafa bihi nafsahu azza wa jalla fil Qur'an, kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dengannya dirinya dalam Al-Qur'an. وَمَا بَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ, dan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. فَهُوَ جَلَّ ثَنَأُهُ وَاحِدٌ, maka Allah Azza wa Jal yang mulia penyebutannya, yang mulia sanjungannya, wahid, zat yang esa. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرُ, Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Baik. Dalam uraian ini, qanafitina azzakumullah, ada dua hal yang diangkat oleh beliau rahimahullah. Yang pertama ialah ucapan Al-Barbahari rahimahullah, annal kalama fir rabbi ta'ala muhdath wa huwa bid'atun wa dhalalah. Berbicara tentang Allah perkara muhdath, perkara baru, tidak dikenal di kalangan salaf, itu perkara bid'ah dan dhalalah. Qanaf din a'zakumullah, yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Barbahari di sini ada dua pengertian. Yang pertama ialah Al-Kalamu Fillah Al-kalamu fillah bil bid'i wal batil. Berbicara tentang Allah Azza wa Jal dengan kebid'ahan-kebid'ahan dan kebatilan-kebatilan. Sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul ahwa'i wal bid'ah. Yang menjerumuskan mereka kepada satu dari dua perkara. Imma ta'til wa imma tamtsil. menjerumuskan mereka kepada satu dari dua perkara. Yang pertama, imma ta'til. Dia menolak atau mengingkari Allah Azza wa Jal atau nama-namanya atau sifat-sifatnya. Wa imma tamthil. Yang kedua, menjerumuskan mereka kepada sikap tamthil, menyerupakan Allah dengan makhluknya, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Ini perkara yang menyimpang, dikatakan bid'atun wa dhalalah, kesesatan dan kebid'ahan. Barakallahu fikum. Jadi faham insyaAllah ya? Sehingga ketika itu mendapati keterangan dari para ulama yang menyatakan bahwasanya berbicara tentang Allah adalah perkara bid'ah, perkara kesesatan, itu maknanya kalau berbicara tentang Allah dengan cara bid'ah, dengan cara yang batil, seperti yang dilakukan oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah, yang menjerumuskan mereka mungkin ta'til, mungkin tamthil. Dikarenakan mereka hanya dua sekte, imma mu'atilah wa imma mumathilah. Mu'attilah sekte yang mengingkari, menolak Allah atau sifat-sifat atau nama-namanya. Sementara al-mumathilah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, makna yang kedua yang diinginkan ialah yang dimaksud al-kalam fi rabbi ay al-kalamu fi haqiqatihi wa kaifiyatih. Al-kalam fi kaifiyatihi wa haqiqatih. Berbicara tentang hakikat dan kaifiyah Allah Azza wa Jal. Atau kaifiyah hakikat sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Fahada muhdath. Perkara yang baru, tidak dikenal di kalangan salafun salih. Rahimahumullahu ta'ala. Bid'atun wa dalalah, juga perkara yang sesat dan perkara bid'ah. Barakallahu fiik. Ketika yang dibicarakan tentang hakikat Allah atau sifatnya, atau kaifiyah tentang Allah atau kaifiyah tentang sifatnya, itulah yang diinginkan oleh Imam Malik rahimahullah. Yang diinginkan oleh Imam Malik rahimahullah pada pernyataannya, al-istiwa'u ma'lumun wal-kaifu majhulun was-su'alu wal-imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'atun. Ketika beliau ditanya tentang kaifastawa, bagaimana Allah beristiwa di atas arsy-Nya, beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu ma'lum, maknanya secara bahasa tinggi, maha tinggi. Wal kaifu majhul, kaifiyahnya bagaimana hakikatnya tidak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajibun, beriman dengannya perkara yang wajib. Was su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang kaifiyahnya itu bid'ah, yakni tidak dikenal di kalangan salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Naam, sehingga kalau yang diinginkan dengan berbicara tentang Allah, yakni tentang hakikatnya, tentang kaifiyahnya, itu perkara bid'ah, perkara dhalalah, perkara muhdats. Barakallahu fikum. Sebab al-kaifiyah majhulah. Terkait dengan kaifiyah dan hakikah, majhulah, tidak ada yang tahu. Dan menanyakan tentangnya, berbicara tentangnya, perkara muhdats, yang enggak dikenal di kalangan salafun salih rahimahumullahu taala. Hadza wadhih. Adapun barakallahu fikum mengkaji amma ta'allumul asma'i was sifat. Adapun mengkaji, mempelajari tentang asma dan sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah azza wa jal bil haqq, bil kitabi was sunnah, dengan cara yang benar, dengan cara hak, dengan bimbingan kitab wa sunnah, fahadha aslun min usulid din. maka ia termasuk satu prinsip dari prinsip-prinsip agama. Baik, mempelajari tentang nama-nama Allah, mempelajari tentang sifat-sifat Allah dengan cara hak, dengan bimbingan kitab sunnah, itu merupakan satu prinsip dari prinsip-prinsip agama. Merupakan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal, merupakan satu prinsip mendasar dalam babul aqidah, barakallahu fikum, tentang masalah pemahaman tentang asma dan sifat. Barakallahu fikum. Hada wadih. Nama ikhwan. Oleh karena itulah, Al-Imamul Barbahari rahimahullahu ta'ala menjelaskan pada masalah yang kedua, prinsip Ahlus Sunnah di dalam membicarakan tentang Allah. Ini masalah kedua yang diangkat dalam pembahasan kita kali ini. Beliau menjelaskan bagaimana prinsip salaf, prinsip Ahlus Sunnah di dalam berbicara tentang Allah Azza wa Jalla. Yang ini syar'i. Yang ini merupakan prinsip agama, barakallahu fikum. Ala kulli hal, ringkasnya ya ikhwan fillah azzakumullah, pernyataan salaf, pernyataan para ulama yang menyatakan bahwasanya berbicara tentang Allah perkara muhdats, perkara bid'ah, itu dimaknakan satu dari dua pengertian di atas. Tayyib, berbicara dengan cara batil, dengan cara bid'ah, atau membicarakan tentang hakikat dan kaifiyah Allah dan sifat-sifatnya. Ini yang dilarang oleh para ulama salaf, barakallahu fikum. Adapun membicarakannya dengan cara yang benar, itu merupakan prinsip agama. Tayyib. Sebelum kita masuk pada masalah kedua, ada yang mungkin ditambahkan supaya lebih sempurna faedahnya. Tayyib. Seperti yang disinggung tadi, barakallahu fikum, bahwasanya ahlul bid'ah yang berbicara tentang Allah dengan cara yang batil itu dibagi dua. Ada dua sekte secara global. Yang pertama ialah al-mu'attilah. Yang pertama ialah al-mu'attilah. Orang-orang yang menolak atau mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Al-Mu'attilah. Orang-orang yang menolak atau mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Ini Al-Mu'attilah. Faha'ulai thalathatu firaq. Atau thalathu firaqin. Mereka ini, khonafuddin azakumullah, ada tiga sekte secara global. Tiga firqah. Tiga firqah, ya khan. Yang pertama, barakallahu fikum, ialah orang-orang yang mengingkari atau yang menolak semua nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Seluruhnya. Menolak dan mengingkari asma dan sifat secara keseluruhan. Mereka adalah Jahmiyah. Sekte Jahmiyah, pengikutnya Jahm bin Sufwan. Mereka adalah Ghulatul Falasifah. Sekte yang ekstrim dari kalangan ahli filsafat. Menolak semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Allah tidak punya asmaul husna, tidak memiliki sifat-sifat yang sempurna. Mereka ini melakukan ta'til kulli. Diistilahkan oleh para ulama, mereka terjatuh di dalam at-ta'til al-kulli. Ta'til yang secara total. Menolak dan mengingkari semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Al-firqatu tsaniyah, firqa yang kedua, sekte yang kedua, ialah yang mengimani adanya Asma'ul Husna. Mengimani adanya Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang mulia, yang baik. Tetapi mereka menolak semua sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Ayyib, mereka beriman dengan Asma'ul Husna, beriman dengan semua nama-nama Allah yang husna, namun mereka menolak semua sifat-sifat Allah yang sempurna. Mereka menyatakan bahwasanya Asma'ul Husna a'lamun mahdhah. Mereka mengatakan bahwasanya Asma'ul Husna simbol semata, tidak mengandung sifat kesempurnaan di dalamnya. Mereka ini adalah sekte Mu'tazilah, pengikutnya Wasil ibn Atha al-Mughazili, Amr ibn Ubaid, Bishr al-Marisi, dan yang semisalnya. Tayyib, ini Mu'tazilah. Menolak Asma'ul Husna, mengimani Asma'ul Husna, menolak semua sifat-sifat yang ada. Dan mengatakan Asma'ul Husna itu a'lamun mahdhah, simbol semata. Misal, Allah memiliki nama Al-Alim. Al-Alim, mereka isbatkan Al-Alim. Tetapi mereka tidak menetapkan sifat ilmu bagi Allah Azza wa Jalla. Al-Alim kan maha berilmu ya. Mereka hanya menetapkan namanya, tetapi tidak menetapkan sifat. Apa Al-Alim? Al-Alim. Pokoknya Al-Alim. Allah punya simbol namanya Al-Alim. Artinya apa? Al-Alim. Barakallahu fikum. Tidak menetapkan sifat yang terkandung dalamnya. Sehingga bagi mereka Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami', Al-Basir, semuanya sama maknanya. Semuanya maknanya sama, simbol bagi Allah Azza wa Jalla semata. Ini adalah sekte Mu'tazilah. Mereka ini sungguhnya ya khana fatina azakumullah, ujung-ujungnya sama. Ujung-ujungnya sama dengan Jahmiyah. Sebab tidak mungkin sebuah nama tanpa sifat. Ujung-ujungnya mereka sesungguhnya menolak nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sekaligus. Cuman mereka takut. Tidak berani terang-terangan menyatakan demikian. Sehingga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dikatakan sebagai makhanithul jahmiyah. Al-Mu'tazilah makhanithul jahmiyah. Mu'tazilah itu adalah jahmiyah banci. Barakallahu fikum. Tayyib. Mereka dikatakan oleh para ulama terjatuh di dalam at-ta'til al-juz'i. Ta'til yang juz'i, yang parsial. Tidak total. Sekte yang ketiga ialah yang menetapkan Asma'ul Husna. Sekte yang menetapkan Asma'ul Husna dan menetapkan sebagian sifat bagi Allah dan mengingkari semua sifat-sifat yang lainnya. Menetapkan Asma'ul Husna, menetapkan sebagian sifat saja bagi Allah, sementara yang lainnya ditolak dan diingkari. Mereka adalah sekte Asy'ariyah. Pengikutnya Abul Hasan Al-Asy'ari pada periode kedua kehidupannya. Harus dengan bahasa seperti itu. Pengikutnya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah pada periode kedua kehidupannya. Karena beliau di akhir hayatnya tobat. kepada salafuna salih. Agar Abdullah, masya Allah, ngantuk ya ikhwan Abdullah. Nanti bahaya kalau ngantuk-ngantuk dalam mata pelajaran seperti ini. Itu nyampaikan ilmu kepada santrinya kebalik-kebalik. Katanya Asy'ariyah itu ahlu sunnah. Ya Abdullah ya. Nah, Allahul Musta'an. Tapi ya ikhwan, itu sekte Asy'ariyah. Mereka menetapkan Asma'ul Husna, menetapkan sebagian sifat, dan menolak sifat-sifat yang lainnya. Yang mereka tetapkan dari sifat hanya 7. Sab'u sifatin. Itu pun mereka tetapkan dengan akal, bukan dengan dalil. Anta ya Abdullah, sebutkan 7 sifat yang ditetapkan oleh sekte Asy'ariyah ini. 1. Yang keras. Rahmah. Ar-Rahmah diingkari sama mereka. Qala Allahul Musta'an. Kan bahaya kan? Ini namanya berdusta atas nama Asy'ariyah. Saya loh enggak menetapkan sifat rahmah, dikatakan menetapkan sifat rahmah. Dusta Abdullah atas nama kami. Abdul Jalil. Masa enggak ngerti ini akidahnya orang-orang Indonesia ini. Bas, satu enggak tahu. Masya Allah, Ramadan. Jangan ragu-ragu, jangan gemetar. Allah Ustaz. Ilyas. Sam'un, basarun. Lagi ya, teruskan. Sifat sam'un, mendengar, basar, melihat. Terus. Lumayan, dapat 2 Ilyasnya. Masya Allah. Saya tanyakan sama Ali. Lagi Ali. Wujud. Waduh. Itu penambahan bukan dari pemahaman Asy'ariyah atau pemahamannya Al-Maturidiyah. Dia mau meneruskan tembangannya orang-orang Sufia Asy'ariyah itu. Wujud, kidam, bako. Ini enggak masuk. Itu penambahannya orang-orang Maturidiyah. Yang saya tanyakan yang Asy'ariyah dulu. Allahul Musta'an. Daki Abdul Razzaq. Mana pikir gampang pertanyaannya ini. Belum dipelajari ya di din 1? Belum. Belum ya? Belum. Kalau belum, enggak tahu gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Maksud enggak tahu ini. Hammam. Sam'un, basarun, kudratun, hayatun, kalamun, dapat 5. Sam'un, mendengar, basarun, melihat, kudratun, maha kuasa. Apa tadi antum bilang? Hayatun, maha hidup. Kalamun, berbicara. Tinggal 2 ini. Kakaknya Abdullah. Al-irada, kehendak. Tinggal 1. Allahul Musta'an. Tinggal 1. Sam'un, basarun, kudratun, hayatun, kalamun, iradatun. Dengan satu. Allah musta'an. Masa juga belum dipelajari diri dua. Alasan itu ay. Allah musta'an. Dagi rahmat al-Kandari. Ilmun nama ikhwan. Ini tujuh sifat yang mereka tetapkan. Sifat as-sama' mendengar, al-basar melihat, sifat al-qudrah berkuasa, sifat al-haya hidup, sifat al-kalam berbicara, sifat al-irada berkehendak, sifat al-ilm berilmu. Hanya ini yang mereka isbatkan. Selebihnya mereka tolak, mereka ingkari. Barakallahu fikum. Ini sekte Asy'ariyah. Barakallahu fikum. Baik. Mereka menetapkan Asmaul Husna dan menetapkan sebagian sifat saja dan menolak semua sifat-sifat yang lain. Kemudian oleh sekte Maturidiyah dimodifikasi. Dikenal dengan apa yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin di Indonesia ini dari kalangan Asy'ariyah, Syafi'iyah, Maturidiyah. Allah Subhanahu wa taala memiliki satu sifat wajib, satu sifat mustahil, 20 sifat jaiz. Itu merupakan pemahamannya apa? Kolaborasi antara Maturidiyah dan Asy'ariyah. Tayyib, satu sifat wajib. Apa itu? Sifat apa ya, Pak? Hah? Wujud. Allah itu ada. Satu sifat yang mustahil. Apa itu? Apa itu? Lawan dari wujud, yaitu al-adam. Tidak ada. 20 sifat wajib yang biasa mereka nyanyikan. Hah? Gitu ya. Barakallahu fikum. Dalam nyanyian-nyanyian mereka dalam masalah ini, barakallahu fikum. Saya dulu sempat hafal, sekarang lupa-lupa ingat ya. Nah, yang ingat bagian awalnya tuh tadi itu. Wujud, terus wujud kidam baqa. Mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi. Terus qiyamuhu binafsihi. Wahdaniyah, kudroh irodah, sam'un hayah, ilmun hayah, gitu. Terus, sama basor kalam. Terus, al-muhim gitu ya, kan ya. Itu pemahamannya orang-orang Maturidiyah dan Asy'ariyah yang sekarang ma'ruf di Indonesia ini, ikhwan fillah azzakumullah. Dan itu diajarkan di sekolah-sekolah agama di Indonesia ini. Pelajaran wajib dalam pembahasan Tauhid. Diajari pemahaman Maturidiyah, Asy'ariyah. Allahul Musta'an. Mereka juga dikatakan oleh para ulama terjatuh di dalam ta'til juz'i. Ta'til yang parsial, bukan secara total. Barakallahu fikum. Ini adalah sekte Mu'attilah. Al-Asy'ariyah, sekte Asy'ariyah barakallahu fikum dijuluki oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan sebutan Makhanithul Mu'tazilah. Asy'ariyah itu banci-bancinya Mu'tazilah. Mu'tazilah banci ada Asy'ariyah. Sebab pemahaman mereka pada hakikatnya ikhwan menolak semua sifat. Tidak mungkin kita mengisbatkan sebagian sifat menolak yang lain. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian yang kedua, sekte yang kedua ialah al-mumathilah. Ini ahlul bid'ah yang berbicara tentang Allah dengan cara batil, al-mumathilah. Al-mumathilah yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Ini dari kalangan mumathilah, ikhwan. Termasuk di dalamnya, barakallahu fikum, beberapa tokoh-tokoh Rafidah. Beberapa tokoh-tokoh Rafidah mereka terjatuh di dalam pemahaman ini, al-mumathilah ini. Disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, al-mu'attilah ya'buduna adama, wal-mumathilah ya'buduna sanama. Al-mu'attilah ya'buduna adama, wal-mumathilah ya'buduna sanama. Al-mu'attilah, orang-orang yang ta'til, yang dibahas tadi, itu beribadah kepada Adam, sesuatu yang tidak ada. Sementara mumathilah, beribadah kepada patung, kepada berhala. Itu ujung-ujung final dari pemahaman mereka yang menyimpang, barakallahu fikum. Baik, ini faedah pertama. Faedah kedua yang perlu ditambahkan di sini, barakallahu fikum. Dijelaskan tadi terkait dengan kaifiatan hakikat sifat, kita enggak tahu. Kata Evan. Yang perlu dipahami, ikhwan fillah na'azakumullah, prinsip dan akidah ahlu sunnati wal jamaah, bahwasannya sifat-sifat Allah azza wa jalla hakikah, walaha kaifiyah. Baik, sifat-sifat Allah azza wa jalla itu adalah sesuatu yang memiliki hakikat dan memiliki kaifiyah. Lakin najhaluha, tetapi kita tidak mengetahuinya. Paham ya? Makanya bahasanya Imam Malik rahimahullah ialah al-kaifu majhul. Kaifiyah sifat itu majhulah, enggak ada yang tahu. Artinya tidak menafikan, tidak mengingkari adanya kaifiyah sifat, adanya hakikat sifat bagi Allah Azza wa Jal. Diisbatkan ya ikhwan, punya kaifiyah, punya hakikah, namun najhaluha, kita tidak tahu. Syai'un majhul, perkara yang tidak diketahui oleh hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Hada wadih. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan kedua yang diangkat di sini oleh Al-Barbahari rahimahullah. Di sini belum menjelaskan tentang akidah ahlu sunnah dalam perkara asma wa sifat. Belum mengatakan wala yutakallamu fir rabbi. Dan tidak boleh dibicarakan tentang Allah illa bima wasafa bihi nafsahu azza wa jalla fil Qur'an, kecuali dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam Al-Quran. Wa ma bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, dan apa yang dijelaskan Rasul alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya. Baik, ikhwan. Ini satu kaidah dari kaidah ahlu sunnah dalam perkara asma wa sifat, yaitu babul asma'i wa sifat tauqifiyah. Ini kaidahnya ahlu sunnah, babul asma'i wa sifat tauqifiyah. Bab tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, ini tauqifiyah. Tahu tauqifiyah ikhwan? Tauqifiyah artinya berhenti pada dalil Quran dan sunnah. Itu tauqifiyah. Yutawakaf alal kitabi wa sunnah. Berhenti pada dalil Quran dan sunnah. Naam, sehingga kita tidak bisa berbicara dalam bab ini kecuali apa yang dijelaskan dalam Quran dan Sunnah. Itu yang dimaukan dengan pernyataan Al-Barbahari. Tidak boleh berbicara tentang Allah kecuali yang Allah sifatkan dalam Al-Quran untuk dirinya dan yang dijelaskan Rasul kepada para sahabat. Quran dan sunnah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah menyatakan, kata Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, la yusafullahu, illa bima wasafa bihi nafsah. La yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsah. Au wasafahu bihi rasuluh. Au wasafahu bihi Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La yatajawazul Qur'ana wal hadith. La yatajawazul Qur'ana wal hadith. Intaha kalamuhu rahimahullah. Ini prinsipnya harus sunnah ya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, tidak boleh mensifati Allah kecuali dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam Al-Quran. Dan apa yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya. La yatajawazul Qur'ana wal hadith, tidak boleh melampaui Al-Quran dan hadith. Harus dengan Quran hadis. Itu namanya tauqifiyah. Paham dong? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam risalahnya Al-Hamawiyah, Al-Aqidah Al-Hamawiyah, beliau menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah dalam masalah ini. Beliau mengatakan dalam risalah Al-Hamawiyah, beliau mengatakan, thummal qawlu syamil. Thummal qawlu syamil. Fi jami'i hadhal bab. Thummal qawlu syamil. Fi jami'i hadhal bab. Ay yusafallahu. أيوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وما وصفه به السابقون الأولون. La yatajawazul Qur'ana wal hadith. La yatajawazul Qur'ana wal hadith. Intaha kalabuhu rahimahullah. Wadih. Beliau mengatakan kemudian ucapan yang menyeluruh, kaidah yang menyeluruh dalam semua bab ini. Ini kaidah baku ya. Dalam semua bab ini, bab asma'ul sifat, ialah mensifati Allah dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya, atau yang disifatkan oleh Rasulnya, dan apa yang disifatkan oleh As-Sabiqun al-Awwalun, tidak melampaui Quran dan Hadis. Hada wadih. Ini adalah akidah al-sunnah barakallahu'alaikum. Dari sini, khanafidina azakumullah, tidak diperbolehkan menggunakan akal dalam masalah ini. Ini pada umumnya. Hada wabih. Kemudian barakallahu fikum. Kaidah kedua yang disebutkan di sini oleh Al-Barbahari. Ucapan beliau, fahuwa jalla thana'uhu wahid. Allah tabaraka wa ta'ala jalla thana'uhu wahidun. Esa. Zat yang wahid dan yang esa. Tayyib. Wahidun fi dhatihi. La syarika lahu. Wawahidun fi sifatihi. La mathila laha. Allah itu esa. Tidak esa pada zatnya. Tidak ada sekutu baginya. Dan esa dalam sifat-sifatnya. Tidak ada yang serupa dengannya. Wahidun fi dhatihi la syarika lahu. Wa wahidun fi sifatihi la mathila laha. Sudah paham ya? Allah itu esa pada zatnya. Tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jal. Allah esa pada sifat-sifatnya. Tidak ada yang serupa dengannya. Kemudian dibawakan oleh beliau dalilnya. Di Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, ayat ini khonafatina azakumullah di dalamnya terdapat kaidah Ahlus Sunnah dalam pembahasan asma wa sifat. Yaitu, ini kaidahnya, isbatun bila tamthil wa tanzihun bila ta'til. Isbatun bila tamthil wa tanzihun bila ta'til. Maknanya, isbat bila tamthil. Menetapkan sifat-sifat bagi Allah bila tamthil dengan tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Kemudian, wa tanzihun bila ta'til. Tanzih artinya mensucikan Allah. Mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan dengan tanpa ta'til. Dengan tanpa menolak sifat-sifat kesempurnaannya. Itu prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ayat ini. Sehingga ringkasnya, ikhwan fillah azakumullah, akidah Ahlus Sunnah dalam perkara ini, itu ada dua rukun. Ada dua rukun. Yang pertama, ruknul isbat. Rukun isbat, menetapkan. Maknanya menetapkan semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jal. Ketentuannya bila tamthil. Dengan tanpa tamthil. Dengan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu diambil dari kalimat. Laisa kamithlihi syai'un. Laisa kamithlihi syai'un. Meniadakan tamthil. Keserupaan Allah dengan makhluknya. Tayyib. Wahuwa sami'ul basir. Itu isbatnya. Menetapkan Allah memiliki. Allah Zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini rukun yang pertama. Isbat. Bila tamtsil. Rukun yang kedua. Nafi. Rukun yang kedua. Nafi. Meniadakan. Yakni meniadakan segala sifat-sifat kekurangan bagi Allah. Sifat-sifat yang cela, yang aib, yang kurang bagi Allah. Ditiadakan dari Allah ya kawan. Itu namanya nafi. Dengan ketentuan bila ta'til, dengan tanpa ta'til, dengan tanpa kita mengingkari sifat-sifat kesempurnaannya. Jadi yang dihilangkan, yang dinafikan sifat-sifat kekurangan barakallahu fikum. Sementara sifat-sifat kesempurnaan diisbatkan bagi Allah azza wajalla. Ini diambil dari ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Hadza wadhih, sehingga ahlus sunnah bukan mu'attilah, bukan mumatsilah. Ahlus sunnah wasatun baina ta'til wa tamtsil. Pertengahan di antara sikap ta'til dan sikap tamtsil. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Ingat baik-baik kaidahnya, itsbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til. Menetapkan dengan tanpa tamtsil, meniadakan sifat kekurangan dengan tanpa ta'til. Ini prinsipnya harus sunnati wal jamaah. Ini kaidah baku dalam semua pembahasan asma dan sifatnya Allah Azza wa Jal. Barang siapa yang menyelisihi manhaj salaf ahlu sunnah dalam bab ini, maka dia akan menyimpang. Mungkin sebagai mu'attilah, mungkin sebagai mumatsilah. Kalau dia sebagai mu'attilah, mungkin jahmiyah, mungkin mu'tazilah, mungkin asy'ariyah. Allahul musta'an, la haula wa la quwata illa billah. Hadza wadhih. Ini perkara yang sangat jelas. Ini pondasi dasar dalam bab ini, ikhwan. Adapun keterangan beliau yang setelahnya, itu rincian-rincian terkait dengan asma' dan sifatnya Allah Azza wa Jal, nanti kita kaji sesuai dengan kaidah yang dijelaskan sebelumnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya? Di dalam nuskhah kami, Imam Malik menyatakan al-istiwa'u ma'lumun wa kayfu majhul wal iman bihi wajib was'alu anhu bid'a wa anta rajulun su'akhriju. Sedangkan yang kemarin Ustaz katakan yang terakhir wala araka illa mubtadi'a. Ini semua ikhwan riwayat. Ada beberapa periwayatan yang disebutkan dari Imam Malik rahimahullahu taala dan semuanya warid tsabit dari Imam Malik rahimahullahu taala. Fala iskal. Saya memiliki tetangga dan rata-rata memiliki pemahaman seperti ini. Sebelum sholat, selesai azan, mereka menyanyikan ini semua sehingga datang imam. Apa hukumnya bertetangga dengan mereka? Ya gimana lagi, rumahnya antum di situ. Mau pindah? Antum mau pindah kemana? Ke tempat yang lain? Ya sama saja. Dikarenakan pemahaman Asy'ariyah Maturidiyah ini dalam perkara soal sifat merata di kalangan kaum muslimin awam. Sehingga ya tetap bertetangga dengan mereka dikarenakan mereka masih muslim walaupun pemahamannya dalam perkara soal sifat menyimpang. Dengan mereka atau muamalah yang bagus dengan mereka secara umum. Barakallahu fikum. Tetapi antum harus mengingkari dalam hati antum pemahaman tersebut. Dan jangan bersama-sama dengan mereka mendendangkan nyanyian-nyanyian bid'ah tadi. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Naam. Kecuali kalau antum punya kemampuan untuk tinggal bersama dengan ahlu sunnah di wal jamaah. Di perumahan ahlu sunnah. Labas. Itu lebih bagus. Barakallahu fikum. Pindah. Jual rumahnya antum. Pindah ke pemukiman ahlu sunnah di wal jamaah. Hadza afdal bila munazaah. Perkara yang afdal dengan tanpa perdebatan lagi. Tapi kalau bicara real, kondisi real kita sekarang ini, ya di rumahnya kita masing-masing, rumahnya orang tua dan segala macamnya, ya umum dengan berbagai macam ragam warna-warni pemahaman di kalangan masyarakat kita ya. Sehingga itu semua kita ingkari, itu semuanya kita benci. Tapi terkait dengan tetangga, kita memiliki muamalah umum dengan mereka. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Nayib, afwan ustaz, bagaimana menjawab syubhat sebagian orang yang mengatakan Rasulullah SAW memiliki 11 istri, 13 yang beliau wafat menyisakan 9. Sedangkan di dalam ayat disebutkan diperbolehkan menikahi wanita dibatasi 4 orang. Jika dikatakan kepada mereka itu merupakan kekhususan bagi Rasulullah SAW, mereka mengatakan tidak mungkin perbuatan Rasul menyelisih Al-Quran. Nah, yang pertama itu menunjukkan jahilnya orang yang punya syubhat seperti ini. Rasul SAW mengamalkan itu dengan nasul Quran juga. Tadi paham ya? Barakallahu fikum. Dengan nasul Quran juga, dengan wahyu pula dari Allah Azza wa Jalla. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Itu murni bagi kamu selain kaum mu'minin. Barakallahu fikum. Sehingga betul kaidahnya, tidak mungkin tindakan Rasul menyelisih Al-Quran. Barakallahu fikum. Dan lebih betul lagi, tindakan Rasul, amalia Rasul, itu menjabarkan Al-Quran. Barakallahu fikum. Sehingga tindakan Rasul dan Al-Quranul Karim tidak akan mungkin kontradiksi. Dikarenakan masing-masingnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian tindakan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan, yang beliau ucapkan juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sehingga tindakan Rasul itu menjabarkan Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum secara umum. Ada benarkah dengan masalah ini? Khamdina azakumullah. Itu khusus untuk Rasul saja dengan nas Al-Quran dan juga dengan wahyu pula dari Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Hada wadih. Naam. Wallahu ta'ala alam yusbab naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.